Lukas bab 6. Esetong are sabat, epekto isa alam mampa etegele gandum, red mureta mede gandum, gandum jure ekosot bentanangah laju ekakan. Beda rengoreng farisi sebade ngocak. Sampian mita atorok ke hukum agama, ajilin lagi borong seelarang yari sabat. Debu na isa. Apa bakna kita tahu macah, perkara apa selakoni Daud? Ebek to abek naben pengering pada lapar. Daud masuk ke dalam peteleman soceh. Ngalak roti selayat ragi ke Allah. Laju ekakan. Saklana jeria, pangering pada ebri roti jeria kia. Mangkana norok hukum agama. Perak mam imam, seoleh ngakan roti jeria. Isa laju adebu. Potra nama nosa, kobasa ke are sabat. Esetong are sabat laina, isa meos ke kenengenah kebaktian. Morok ejedia beda orang setananga mate salaje, beda ruguru agama, benreng orang farisi sebada teronyaria salana isa, sobaja ekenengah parkaraki. Tetireng orang jeria, pada ngabesaki terotawa, apa isa maberes orang eare sabat. Tapi isa ngageli kepikiran reng orang jeria, teti laju adebu ka orang setananga mate salaje jeria. Mara manceng edina, ebagian ada. Orang jiria jaga, laju manceng eja dia. Isa ada bu kereng orang sebeda eja dia. Mara, sengkok atanya ah. Menurut agama, apa seoleh elakone eare sabat, alako becek, apa alako cuba? Meselamat orang, otak benda mencelaka. Isa ngolati kasakaleng lengah, kareng orang sebeda eja dia kepi. Laju ada bu ka orang sesakek jeria. Pengaceng tanangah. Orang jeria mengaceng tanangah, bentanangah laju beres. Tapi rukur agama benreng-reng farisi jeria pada cik pegela. Laju mulai aparam beken, epa beremaah isa jeria. Ebekto jeria, isa ongke kesetong kumok kangkui atua. Ejedia, isa atua ke Gusti Allah semalam penting. Ebekto arela terak, isa atikanih red murite. Laju mele 12 orang dari red murite jeria. Orang si 12 jeria, bi isa inyamai rasul. Si kapele iaria, Simon si ejuluki Petrus, ben Andreas taretana Simon, Yakubus ben Yahya, Filipus ben Bartolomius, Matius ben Thomas, Yakubus anak-anak Alfius, ben Simon si inyamai patriot, Judas anak-anak Yakubus, ben Judas Iskariot si ebudi arena akianat ka isa. Salana jeria, isa toron dari gumo jeria, asareng bensul rasulah gele. Pas ambu serta ngatek esetong kenengan serata. Eja dia banyak kia retmurita selain, benreng-reng lain nasi deteng dari mandiman esa antero Yudea, Yerusalem, benta kota pesesir Tirus ben Sidon. Reng-reng jeria entar ke jeria, terong edinga kia isa bentero iba berese penyakit. Reng-reng si kesosopan ero jahat, entar kejadian kia ben epa beres. Reng-reng pada ikhtiar teronyen tingah ka isa. Sebab dari isa keluar kubesa sima beres reng-reng jeria kapi. Isa ngolati keret murete pas adebu. Pocur bakna reng-reng semeskin. Sebab bakna teti anggota na umat Allah. Pocur bakna selapar setia. Sebab bakna bekale pakenyanga. Pocur bakna senangis setia. Sebab bakna bekalah gele. Pocur bakna moneka beji. Etolak, yasia. Ben epetena orang pola na potran manusia. Binabi cuman lambekna epekanta jeria kia. Teti mon bade ketetian kanta jeria. Pas seneng atena bakna. Serta atari pagumbira. Sebab raja opana. Saya sediaki ka bakna eswarga. Tapi celaka bakna. Saya soki setiaria. Sebab bakna la tau. Rasana kanematen. Celaka bakna sekenyang setiaria. Sabab bakna bekal kelaparna. Celaka bakna siageleen setiaria. Sabab bakna bekal sosa benangisa. Celaka bakna mon bakna ia lembik sekabiana orang. Sabab kanta jeria kia. Para bengetawana reng orang jeria. Kik jaman lambek ngalem binabi palsu. Tapi ka bakna sengini ngaki sengkok setiaria. Sengkok malakna. Taris nae somo sona. Ben pabekus ka orang sebecik ka bekna. Berkati orang si abes tobekna. Ben nyo'onaki ka Allah. Orang sejahat ka bekna. Mon beda orang nampeleng pepe na bekna seselaja. Tina, me oleh selaja na tampeleng kia. Mon juba na bekna rampas orang. Tina, me oleh klampina bekna rampas kia. Mon beda bareng sepenta orang ka bekna. Beki, ben mon diandik na bekna rampas orang. Cek penta belina. Bekna pa bagus ka orang lain akan ta bekna setero orang lain. Bagus ka bekna. Mon bekna perak taresna kareng orang setaresna ka bekna. Apa ka becekna bekna? Orang setusa taresna kia kareng orang setaresna ka bekna. Ben mon bekna perak alako bagus kareng orang sealako bagus ka bekna. Apa ka becekna bekna? Reng orang setusa kanta jeria kia. Ben mon bekna main jempese. Perak ka orang sebisa nyerah. Apa ka becekna bekna? Reng orang setusa main jempese kia. Ka orang seandik tusa. Saklana lacu mentasra. Mestena tak kanta jeria. Bekna ko tutaresna kamosona. Ben alako bagus, kamu sona jeria. Bekna ko tu main cem, ben cek ngarep belina. Mon kanta jeria, bekna bekal oleh opa seraja. Ben bekna, bekal dadi potrana Allah semaha tengki. Sabab Allah ria becek kia, ka orang setada sekelangkonga, ben ka orang sejahat. Bekna ko tu belas ase akan teramanah eswarga, sebelas ase kia. Bekna cek ahakemi orang lain, sopaja bekna tibi, tak ihakemi bi Allah. Bekna cak ngokom orang lain. Sopaja bekna tibi tak yokom bi Allah. Beri sapora orang lain. Sopaja bekna esapora kia. Rik beri i orang lain. Sopaja bekna bi Allah ereng pareng kia. Bekna bakal narem apa pareng setalebet benyakna. Setaker e pacek tapete. Sabab kertaker sebi bekna yang kui ka orang lain. Bi Allah bakal ea gemah ka angkui bekna. Salah najeri ya. Isa nyarata aki perumpamaan riah karit moreteh ceria. Mon orang buta nonton orang buta lain. Tanto se nonton ben se tonton laju pada tablusok kaselogen. Tadek moret se arajaan dari guruna. Tapi moret se lamare ajar, bekal pada ben guruna. Arapa bek name nengale kaju setempil se beda ema tanah tare tanah. Tapi kaju saloncur se beda ema tanah bek netibi tak epekere. Berema bek na se bisa ngocak. Mara taretan, kaju sebeda ema tanah bekna jeria, bi sengko epa keluara. Mangkana ema tanah bekna tibi, beda kaju saloncur, sebi bekna tak tengale. He orang munafik, pak keluar gelu kaju saloncur sebeda ema tanah bekna tibi. Buru, bekna bisa terang nengale. Ben bisa mak keluar kaju setempil, sebeda ema tanah tare tanah bekna. Kajuan sebegus, tak kera jubak buana. Beria kia kajuan sejubak, tak kera bagus buana. Sekabina kajuan, etemo dari buana. Omput syaduri, tak kira abu ara. Beriakia omput syaduri, tak kira abu anggur. Orang bagus madateng kebagusan. Sebab atena posak ben kebagusan. Orang sejahat, madateng kejahatan. Sebab atena posak ben bereng sejahat. Sebab apa sekeluar dari colok ria. Asal dari esena ate sengaloa. Arapa bakna mek nyebut sengkok pangeran-pangeran. Tapi bekna tak ngelakone apa separentaki sengkok ka bekna. Bek apa pada ben sapa orang senyantir ka sengkok. Ben ngedinga kitang ocak serta acelena kitang ocak jeria. Mara bi sengkok itu tua kia ka bekna. Orang sekanta jeria. Pada ben orang sebekta ke bebengko. Ngale dasar pada lem serta lacu masang dasar dari beto gunung. Ebekta deteng banjir. Ben aing songai mokol bengko jeria. Bengko jeria tak agulih. Sabab epatek ya atas dasar sekoko. Tapi orang sengeding tang ocak, bentak ajelena kitang ocak jeria. Pada ben orang sematek bengko, cetak ngangkui dasar. Mon dateng banjir, bengko jeria gujur. Karosa kena, tak sakera-kera.